Isya. Karena maghrib disebut dengan nama Isya yang pertama. Dan sholat Isya yang kita kenal itu disebut Isya yang terakhir. Nah, jadi di sini Ibnu Qudamah hanya berpendapat menjama ketika hujan hanya boleh kalau apa? Antara maghrib dan apa? Antara maghrib dan isya saja. Adapun duhur dan asar boleh menjama atau tidak? Ya, pemahaman dari sini artinya apa? Tidak boleh. Iya. Dan sebenarnya yang dilihat di sini tentang menjama salat di saat hujan boleh atau tidak? Ya, telah syah dari hadits Ibnu Abbas dan selainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama salat. Iya, karena hujan. Maka ini menunjukkan ketentuan umum tentang bolehnya menjama salat karena apa? Karena hujan. Sepanjang udur hujan ada dan memberatkan ke masjid, maka boleh saya menjama salat tersebut. Iya. Menjama dua salat, apakah itu duhur, asar, maghrib, isya, karena hujan. Karena yang dihitung bukan waktunya, yang dihitung masyakkahnya, beratnya. Iya. Dan beratnya menghadiri salat ketika hujan ini terjadi pada malam hari dan terjadi pada siang hari. Walaupun di malam hari kebanyakannya lebih apa? Lebih berat. Iya. Kebanyakannya lebih berat. Karena itu pendapat yang benarnya bahwa boleh menjama antara duhur dan asar. Karena hujan, apabila ada masyakkah, ada kesulitan, sebagaimana boleh menjama antara maghrib dan isya. Berdasarkan dalil-dalil umum tentang kebolehan menjama salat ketika apa? Ketika hujan. Baik. Hanya saya perlu saya ingatkan di sini bahwa ya, menjama salat ketika hujan ini apabila hujannya itu memberatkan, ada masyakkah di dalamnya. Iya. Kemudian yang kedua, menjamaahnya bukan di rumah, dijamaahnya di mana? Hah? Di masjid. Kalau di rumah tidak perlu dijamaah, salat saja di rumah pada waktunya. Apa yang menghalanginya? Ya, tapi yang menjadi udur adalah di masjid, sebab seorang perlu ke masjid. Begitu dia sudah menjamaahnya di masjid, maka dia tidak perlu datang lagi ke masjid. Baik. Ini yang perlu saya ingatkan ya, dan sekali lagi saya tegaskan bahwasanya menjama antara dua salat pada saat hujan ini boleh antara maghrib isya dan boleh pula antara duhur dan apa? Duhur dan asar. Ya. Dan ini yang difatwakan di madhab Syafi'iyah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Selesai sudah pembahasan tentang salat orang sakit, kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata penulis, babu salatil musafir, bab salat musafir. Iya. Baik, ada 7 pembahasan. Yang pertama, definisi musafir. Iya. Musafir itu dari kata safar. Dan safar itu adalah hal yang menampakkan, memperlihatkan. Iya. Kalau seorang yang melakukan safar, siapa yang berjalan, dia akan perlihatkan diri yang sebenarnya itu bagaimana. Dari akhlaknya, kepribadiannya, dan seterusnya. Ya. Karena itu salah satu mengukur bahwa seorang berkawan dengan orang lain adalah ia ditanya, apakah kamu pernah safar dengan orang itu atau tidak? Ya. Kalau dia pernah safar bersama, maka di sini dia bisa mengetahui, dianggap tahu tentang orang tersebut. Jelas ya? Jadi safar itu menampakkan. Ya. Dan dari sisi istilah, musafir adalah kalimat yang telah dimaklumi, lawan dari mukim. orang yang melakukan perjalanan keluar dari apa? Dari negerinya. Baik. Di dalam uraian Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau membahas beberapa pembahasan, diantaranya ketentuan safar yang membolehkan qasar. Ya, secara umum bahwa musafir boleh mengqasar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengqasar salatnya sebagaimana syah di dalam beberapa riwayat. Iya. Beliau mengqasar salatnya. Hanya saja yang perlu dibahas di sini, berapa jarak ya, seorang itu dikatakan telah melakukan safar. Ini yang dibahas oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa in kanat masafatu safarihi sittata asyara farsakhan wa hiya masiratu yawmaini qasidaini wa kana mubahan falahu qasru rubaiyati khaffah. Ya. Ibnu Qudamah sebut dua syarat. Seorang musafir yang boleh apa? Boleh mengqasar salatnya. Syarat yang pertama, jarak perjalanannya 16 parsakh atau senilai dengan 2 hari pertengahan. Perjalanan 2 hari sedang. Maksudnya 2 hari sedang ini perjalanan santai menggunakan unta. Jadi unta yang membawa-bawa baraan, membawa barang-barang, dia berjalan 2 hari, nah itu perjalanan sedang namanya. Jadi ini syarat yang pertama oleh Ibnu Qudamah. Disyaratkan perjalanan berapa parsakh? 16 parsakh. Syarat yang kedua, disyaratkan safarnya adalah safar yang mubah. Adapun kalau safarnya safar haram, safar maksiat, tidak boleh dia menjamak. Tidak boleh dia mengqasar. Baik, ini dua syarat ya. Ketentuan orang yang boleh mengqasar. Menurut Ibnu Qudamah. Kita periksa satu persatu. Kita detailkan. Yang pertama disyaratkan oleh Ibnu Qudamah, perjalanannya harus berapa parsakh? 16 parsakh. 16 parsakh ini kalau dihitung satu parsakh sekitar 3 mil. Ya, mil itu berapa kilo? Ya, kalau meter 1670 meter. Berarti 3 parsakh sekitar 5 kilo. Ya. Jelas ya? Sekitar berapa? 5 kilo. 5 kali 16? 80. Baik. Jadi kalau diukur dengan kilo yang ada sekarang, ya, jarak yang membolehkan seorang itu safar adalah ukuran 80 kilo. Ini menurut pendapat siapa? Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, dan ini pendapat di kalangan orang-orang Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Bin Baz dan ini yang difatwakan di Lajnah Daimah. Iya. Ini pendapat pertama, ada pendapat kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu jarak seorang musafir itu. Bahkan masalah berapa ukuran seorang dikatakan telah safar boleh mengqasar, ukurannya kembali kepada urf. Kembali kepada kebiasaan umum di tengah manusia. Iya. Dan ini pendapat masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Dan selainnya dari para ulama. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Iya. Karena ketentuan satu parsakh atau ketentuan 16 parsakh yang disebut di sini, ya, itu datang dalam sebagian hadits. Dan sebagian hadis ada yang menyebutkan lebih daripada itu, ada yang menyebutkan kurang daripada itu. Andai kata itu adalah ukuran tetap yang menjadi ukuran setiap musafir harus 80 kilo misalnya, maka tidak akan berbeda hadis-hadis meriwayatkan. Tapi karena banyaknya riwayat, ini menunjukkan bahwa ukuran safar itu dilihat pada kondisi dan keadaan, kembali kepada kebiasaan umum di tengah apa? Di tengah manusia. Jadi tidak ada batasan tetap. Dia kembali kepada urf. Kembali kepada al-urf. Kebiasaan umum yang berjalan di tengah manusia. Iya. Dan umumnya orang kalau di hari ini, iya. Kalau ada perjalanan 200 kilo, umumnya dihitung musafir atau tidak? Umumnya dihitung musafir ya. 150 kilo saja dihitung musafir. Dan kadang di sebagian tempat 80 kilo dihitung apa? Dihitung musafir. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Jadi sebenarnya menjadi ukuran di sini berkaitan dengan masalah urf. Kebiasaan. Kebiasaan umum di tengah manusia bahwa itu dihitung sebagai safar. Iya. Dan ini insyaallah taala pendapat lebih dekat. Iya. Pendapat lebih dekat. Karena hukum syar'i itu kalau dikaitkan dengan sebuah penamaan yang mengandung banyak kemungkinan, ya, dan tidak ada penjelasan rinciannya di dalam bahasa dan di dalam syariat, dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Dan itulah permasalahan safar di sini. Ya. Karena itu sekali lagi yang benarnya di dalam masalah jarak safar itu kembali kepada apa? Kembali kepada urf. Ya, kadang di sebagian tempat perjalanan 2 jam, 3 jam. Di Makassar sini kalau orang berjalan ke Pangkep itu sudah hitung musafir. Iya. Dihitung apa? Musafir, melakukan perjalanan. Nah. Dan ini urf di kalangan sebagian orang, kadang berbeda di tempat lain. Kadang berbeda di tempat lainnya. Baik. Dan ini insyaallah taala adalah hal yang paling mendekati, walaupun sebenarnya lajnah da'i yang memberi fatwa 80 kilo itu lebih mudah dijadikan ukuran ya. Ukur saya 80 kilo. 80 kilo safar. Kurang tidak safar. Iya. Hanya saja mengambil ukuran 80 kilo ini menjadi apa namanya? Hal yang terhalang karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan lebih atau menunjukkan kurang daripada itu. Baik. Kemudian berkaitan dengan syarat yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qudamah, disyaratkan orang yang boleh mengqasar safarnya adalah safar yang mubah. Safar yang boleh. Adapun kalau safarnya maksiat, yang tidak boleh dia menjamak. Dan ini pendapat di kalangan sebagian ulama, dan yang benarnya bahwa menjamak atau mengqasar pada saat safar itu adalah suatu hal yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Sudah ditentukan oleh syariat. Karena safar itu bukan hal yang merubah. Ya. Jumlah rakaat 4 menjadi 2. Tapi syariat memang sudah menentukan seperti itu. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furidat as-salatu raka'ataini." Salat itu tadinya diwajibkan berapa? 2 rakaat. Iya. Begitu Nabi hijrah baru ditambah. Di sebagian riwayat ukirrat fi safar wa zidat fil hadar. Jadi asal kewajiban salat 2 rakaat ditambah ketiga mukim, dibiarkan ketiga apa? Ketiga safar. Jadi menunjukkan bahwa melakukan sholat 2 rakaat dengan mengqasarnya itu memang sudah merupakan ketentuan dari safar, otomatis seperti itu. udurnya benar, safarnya safar mubah atau safar maksiat, itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Baik, dan ini pendapat, insyaAllah ta'ala pendapat lebih dekat ya, lebih kuat. Nah, dan ini yang dipegang oleh ulama Hanafiyah dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi saya simpulkan sampai sini bahwa seorang yang menjadi ukuran adalah safar. Sepanjang dia sudah musafir, secara urf dia dianggap sebagai musafir, maka dia boleh untuk apa? Boleh untuk mengqasar dan menjamak salatnya. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang salat yang diqasar hanyalah salat yang berjumlah 4 rakaat. Ya. Kata beliau rahimahullah, falahu qasru rubaiyati khaffah. Dia hanya boleh menjama atau boleh mengqasar salat yang 4 rakaat saja. Ya. Adapun salat subuh sudah berapa rakaat? 2 rakaat. Mau diqasar berapa? Hah? Dikosor satu, ya. Tidak ada sholat satu rakaat ya di sholat wajib, kecuali di pembahasan sholat khauf, sebagian pendapat. Baik. Sholat maghrib, Sholat maghrib juga tetap 3. Kalau dikosor maghrib jadi berapa? Jadi 1,5. Ya. Baik. Jadi ini 2, subuh dan maghrib sepakat para ulama. Tidak di apa? Tidak dikurangi jumlah rakaatnya. Ya, yang diqasar itu cuma 3 sholat saja. Duhur, asar, dengan apa? Isya. Dari 4 berubah menjadi 2. Karena itu Ibnu Qudamah berkata, dia hanya boleh mengqasar sholat yang 4 rakaat saja. Ya, dan ini jelas ya, seluruh hadis yang menjelaskan tentang qasar, ya, kalau menyinggung, qasarnya hanya pada 3 sholat ini saja. Pada 3 sholat yang memiliki 4 rakaat. Baik, pembahasan berikutnya. 4 keadaan musafir yang tidak boleh untuk mengqasar sholat. Ya, jadi, secara umum tadi semuanya musafir boleh mengqasar sholatnya. Semua musafir boleh mengqasar sholat. Illa kecuali. Ada beberapa keadaan si musafir tidak boleh mengqasar sholat di situ. Keadaan yang pertama ketika bermakmum di belakang seorang mukim. Kata Ibnu Qudamah, illa ya'tamma bimukimin. Ya, yang pertama, kalau dia bermakmum di belakang mukim. Ya. Dia bermakmum di belakang mukim. Sekarang seorang musafir misalnya, dia ikut sholat bersama imam. Imamnya sholat duhur. Ya, namanya mukim, dia sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Maka si musafir harus ikut di belakang imam. Dia harus sholat berapa? 4 rakaat juga. Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna waju'ilal imamu li'utamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau si musafir masbuk, dia ikut sholat duhur hanya dapat rakaat yang 4. Ketika dia menyempurnakan 4 atau dia menyempurnakan 2 saja? Iya. Dia harus menyempurnakan 4. Karena dia ikut di belakang siapa? Mukim. Kalau dia lakukan 2 saja, itu artinya dia berbeda sholatnya dengan sholat apa? Sholat imam. Dan ini tidak boleh. Jelas ya? Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Apa hal yang pertama yang diperkecualikan Ibnu Qudamah, musafir yang tidak boleh apa? Mengqasar salat. Kalau dia bermakmum di belakang apa? Di belakang mukim. Keadaan yang kedua, jika tidak meniatkan mengqasar salat. Kata Ibnu Qudamah, allai au la yanwi al-qasra. Atau dia tidak meniatkan qasar. Iya. dia tidak meniatkan qasar. Naam. Karena mengqasar salat akan datang nanti diterangkan oleh Ibnu Qudamah bahwa itu hukumnya yang paling afdalnya, paling disunnahkan. Kalau dia ingin sempurnakan, boleh saja, tapi dia menyelisih apa? Menyelisih yang afdal. Ya, maka di sini mungkin ada dua kemungkinan. Dia tidak meniatkan. Mungkin dari awal si musafir ini, dia salat niatnya untuk apa? Untuk sempurna, bukan untuk mengqasar. Ya, maka di kalau dia niat dari awal tidak mengqasar, ya, dia ikuti sesuai dengan niatnya. Karena Rasulullah bersabda, innamal amalu bin niat. Setiap amalan sesuai dengan niatnya. Baik. Yang kedua, ya, contoh misalnya, dia ikut sholat bersama imam. Dia ikut sholat bersama siapa? Bersama imam. Iya. Kemudian dia tidak tahu bahwa imamnya ini, dia kira imamnya apa? Imamnya mukim. Maka dia niat untuk ikut siapa? Ikut imam. Iya. Tapi ternyata imamnya musafir juga. Begitu dua rakaat imamnya salam. Di sini apa yang dia lakukan? Dia ikut salam atau tidak? Padahal dia apa? Hah? Dia musafir. Ya, ini yang khilaf dan silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Dan yang benarnya bahwa dia boleh ikut salam. Sebab dia asalnya musafir. Dan musafir boleh untuk apa? Boleh untuk mengqasar salat. Ya. Boleh untuk mengqasar salat. Nah, dan ini pendapat lebih zahir ya, lebih jelas. Yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Dan ini kembali kepada awal pembahasan kita kemarin. Ya, awal pembahasan tadi bahwa menjama itu dalam masalah niat tidak disyaratkan niat dari awal. Iya. Sebab kaitannya seorang musafir, dia musafir kemudian mengqasar, dia sholat qasar, ya itulah musafir. Dia sudah dapatkan haknya sebagai musafir. Kalau dikatakan disyaratkan dia harus niat, itu namanya tahsilu hasil. Yang mengadakan sesuatu yang sudah ada sebenarnya. Nah, baik. Karena itu yang lebih dekat insyaallah ta'ala bahwa di contoh keadaan yang saya sebutkan tadi, ya, kalau misalnya ternyata setelah mulai imamnya ternyata mengqasar, maka di sini dia boleh ikut apa? Boleh ikut mengqasar walaupun dia tidak tahu setelah sebelumnya. Baik. Kemudian yang ketiga. Jika lupa mengerjakan suatu salat yang mestinya dikerjakan saat mukim. Kata Ibnu Qudamah, "Uyansa salata hadarin fayadhkuruha fis safar." Ya, seorang melakukan safar pada duhur. Sudah musafir ya. Jalan. Iya. Setelah dia di perjalanan, dia baru ingat bahwa kemarin dia lupa belum melakukan sholat asar. Jadi dia lupa belum melakukan apa? Sholat asar. Karena lupa belum melakukan sholat asar, kewajibannya adalah apa? Harus mendatangkan sholat asar itu, melakukannya. Nah, sekarang menjadi masalah, dia ingin mengqadha sholat asarnya, tapi dia sedang musafir. Dia qadha 4 rakaat atau 2 rakaat. Hah? Nah, di sini Ibnu Qudamah berkata dia harus mengqadha 4 rakaat. Ya. Dan ini saya kira jelas ya. Sebab memang kewajibannya ketika dia dihadar, kewajibannya berapa rakaat? 4 rakaat. Ya. Dan di sini dia tidak mendapatkan udzur sebagai musafir karena ini sifatnya mengqadha. Mengqadha kewajibannya yang dia lupa. Keadaan yang keberapa sekarang? Keadaan yang keempat. Iya. Bila lupa mengerjakan suatu sholat saat safar, sedangkan sholat tersebut ia ingat setelah mukim. Nah, ya, dia musafir. Dia lupa sholat asar pada saat safarnya. Begitu dia pulang di rumahnya, sampai di waktu subuh, setelah sholat subuh dia baru ingat bahwa dia lupa sholat apa? Hah? Sholat asar. Ya, sekarang dia sholat berapa rakaat? 2 rakaat atau 4 rakaat? Hah? Kalau menurut Ibnu Qudamah, dia harus sholat berapa? 4 rakaat. Ya. Karena mengqasar sholat itu hanya dibolehkan karena ada safar. Dan sekarang dia tidak ada safar lagi. Maka dia wajib untuk menyempurnakannya. Wajib untuk menyempurnakannya. Iya. Baik. Dan sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang kedua. Mereka katakan sepanjang dia musafir, seorang musafir sholatnya 2 rakaat, maka dia qada sebagaimana di posisi dia tinggalkannya sebagai musafir. Jelas ya? Dan ini pendapat orang-orang Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ya, hanya saja pendapat yang disebut oleh Ibn Qudamah di sini lebih hati-hati ya. Ya, ini pendapat lebih hati-hati. Sebab memang kekuatan pendapat Ibn Qudamah di sini, karena safarnya sudah hilang, ya, dan qasar salat itu pensyariatan hanya ada pada saat safar, ini sebenarnya suatu alasan yang sangat kuat. Ya, karena itu hati-hatinya bahwa seorang kalau dia lupa di salat pada saat safar, begitu dia qadha di mukim, dia lakukan secara sempurna. Baik, selesai sudah ya, 4 keadaan musafir tidak boleh mengqasar salatnya. Dan sebagiannya ada rincian sebagaimana yang telah kita dengarkan. Pembahasan berikutnya, apakah seorang musafir boleh menyempurnakan salat, tidak mengqasar salat? Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, walil musafiri ayyutimma wal qasru afdal. Dan bagi musafir boleh untuk menitmam, menyempurnakan. Wal qasru afdal, tapi mengqasar lebih afdal. Iya. Kenapa boleh untuk menyempurnakan? Karena mengqasar itu adalah keringanan. Ya, Allah perbolehkan. Sifatnya dibolehkan. Iya. Allah firman tentang, dan ini ayat pokok di dalam masalah mengqasar, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar salat. Hanya disebut tidak apa-apa bagi kalian mengqasar salat. Bukan diperintah mengqasar. Kalau perintah bermakna wajib ya. Baik. Dan dalam hadits Muslim dari Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mengqasar pada saat safar sedangkan tidak ada khauf. Nabi berkata, "Innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah." Itu adalah mengqasar salat, itu adalah sedekah. Ya Allah sedekahkan untuk kalian. Maka terimalah sedekah itu. Jadi disebut sedekah ya, menunjukkan bahwa ini hal yang disunnahkan untuk diambil. Tapi bukan kemestian. Karena itu Ibnu Qudamah tegaskan, wal qasru afdal. Ya, dan ini pembahasan yang kenang. Keafdalan mengqasar salat bagi siapa? Musafir. Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang memandang mengqasar itu wajib bagi musafir. Dan pendapat yang mengatakan wajib, sebenarnya punya sisi kekuatannya. Hanya saja pendapat yang mengatakan sunnahnya, itu lebih tampak dalilnya. Iya. Maka dari sini, ini dengan mengetahui hukum ini, ya, seseorang bisa mendudukkan keadaan dirinya. Ya, sebab karena seorang musafir, kalau dia sholat menjadi imam dan orang-orang di belakangnya semuanya mukim, lalu si musafir ini mengqasar sholatnya, akan ribut orang-orang yang di belakang. Ya. Dan ini subhanallah termasuk perkara yang sebenarnya dimaklumi dalam agama kita, tapi banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Ya. Banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Baik. Karena itu kalau dia misalnya sebagai imam, dia musafir ya, kemudian dia ditunjuk menjadi imam, maka harusnya dia menyempurnakan sholat bersama siapa? Seperti orang-orang yang mukim. Agar supaya tidak ribut. Iya. Menjaga manusia jangan terjadi fitnah keributan, itu lebih didahulukan daripada dia melakukan sunnah apa? Sunnah mengqasar. Ini dari pertimbangan maslahat dan mafsadat, diperhatikan. Iya. Ya kalau semuanya misalnya di masa Ibnu Abbas jadi panutan, ya tidak ada masalah. Ibnu Abbas pernah musafir, dia sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau berkata kepada jemaah, ya atimu sholatakum fainana qaumu safar. Sempurnakan sholat kalian, kami ini adalah seorang musafir. Ya tidak ada masalah ya, didengar. Tapi kalau di posisi masjid yang banyak dari masyarakat tidak mengetahui hukum, yang adalah ribut. Ini ustaz lupa masa sholatnya hanya 2. Ya. Tidak ada memberi udzur musafir. Jelas ya? Baik. Saya pernah di Yaman sekali. Menjamah sholat. Setelah sholat maghrib, kita jamah dengan isya. Sholatnya cuma 2 rakaat. Begitu mulai menjamah isya, rakaat pertama ada yang ikut, orang Yaman ikut sholat. Ya, karena kita musafir, maka sholatnya cuma berapa? 2 rakaat. Iya. Orang Yaman yang ikut sholat ini, ikut salam juga. Padahal dia sholat apa? Sholat maghrib. Iya. Subhanallah, sampai sedemikian rupa. Ya, padahal dia sholat apa? Sholat maghrib. Karena imamnya salam, dia ikut salam juga. Ya. Nanti setelah saya beritahu, kami ini baru sholat isya, musafir. Tem maghrib kan? Kata dia, iya maghrib. Ya, kalau begitu tambah lagi 1. Baru dia berdiri menambah 1. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini, memang kadang, ya, di tengah kaum muslim, banyak hal yang apa? Dianggap samar, bahkan banyak di antara mereka yang kadang tidak mengetahuinya. Baik, pembahasan yang terakhir, berapa lama seorang musafir diperbolehkan untuk menjamak sholat? Kata Ibnu Qudamah, wa man nawal iqamata aktsara min 21 salatan atam. Siapa yang meniatkan untuk tinggal lebih daripada 21 salat, maka dia menyempurnakan. Kalau 21 salat berapa hari itu? 4 hari ya. 4 hari. Baik. Ya, jadi bahasa lainnya di sini bahwa ya seorang yang safar kemudian dia meniatkan untuk iqamah tinggal, maka dia hanya boleh mengqasar 4 hari saja. Dan ini berdasarkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji. Iya. Karena beliau hanya mengqasar salatnya selama 21 sholat saja pada 4 hari. Itu dalilnya. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan selainnya. Iya. Dan dimaklumi bahwa ada hadith-hadith dalam masalah ini. Ada hadith menyebutkan 17 hari. Ada hadith yang menyebutkan selain daripada itu. Iya. Tapi ukuran yang disebut di sini oleh Ibnu Qudamah, ini kadar yang hati-hatinya. Kadar yang hati-hatinya, dan insyaallah taala ya ini adalah pendapat yang bagus. Nah. Jadi sekali lagi ini kalau musafirnya apa? Musafirnya sudah meniatkan untuk iqamah. dia meniatkan untuk tinggal. Misalnya, ya, saya melakukan perjalanan ke Jakarta misalnya. Untuk 20 hari saya tinggal di sana, keperluan 20 hari. Iya. Maka saya hanya boleh mengqasar berapa hari? 4 hari saja. Jelas ya, karena keperluan saya sudah tentukan 20 hari. Tapi andai kata saya ke sana ke Jakarta karena keperluan, saya tidak tahu keperluannya kapan selesai. Nah, ini lain lagi pembahasannya. Ini di pembahasan yang kedua. Ibnu Qudamah berkata, "Wa illam yujmi' 'ala dhalika qasara abadan." Kalau dia tidak meniatkan iqamah, maka dia mengqasar selama-lamanya. Iya. Ya misalnya dia pergi, contohnya ke Jakarta misalnya untuk berobat. Ya. Namanya berobat, tidak tahu berapa lama berobat itu selesai. Iya. Maka yang seperti ini dia qasar selama-lamanya. Kenapa dikatakan qasar selama-lamanya? Sebab para sahabat ada beberapa riwayat ya. Mereka pernah qasar 2 bulan, ada yang pernah 6 bulan. Ya, di kondisi tertentu. Di sebagian keadaan, di kondisi mereka, di kondisi perang menunggu salju cair. Ya, setelah beberapa bulan saljunya baru cair. Ya, supaya bisa lewat mereka. Nah, maka ini mereka tetap mengqasar sebab memang kondisinya kondisi tidak menentu. Karena itu kata Ibnu Qudamah dia mengqasar selama-lamanya. Jadi sekali lagi tentang masalah berapa lama seorang boleh mengqasar sholatnya ini keadaan dibagi dua. Keadaan yang pertama dia tahu berapa lama dia akan tinggal di tempat itu. Kalau dia tahu berapa lama dia akan tinggal di tempat itu, maka dia hanya boleh mengqasar berapa? 21 sholat. Keadaan yang kedua dia tidak tahu berapa lama dia tinggal di tempat itu. Maka di sini dia boleh mengqasar ya dalam waktu yang tidak ditentukan. Ya berapa lama saja dia boleh untuk mengqasarnya. Selama belum ada kepastian untuknya berapa lama dia akan tinggal. Baik, selesai sudah tentang pembahasan sholat apa? Sholat musafir. Pembahasan berikutnya tentang sholat khauf. Ada 5 pembahasan. Yang pertama definisinya. Sholatul khauf. Ini sholat dinisbatkan kepada khauf. Ya maksudnya ini adalah sholat yang disyariatkan karena adanya takut. Adanya kekhawatiran. Apakah takut terhadap musuh? Takut terhadap binatang buas? Takut kebakaran? Takut kecurian? Atau yang semisal dengan itu? Ini disebut dengan nama sholat apa? Sholatul khauf. Ya. Memang hadith-hadith syariat sholat khauf itu di dalam peperangan ya. Hadith yang menjelaskan syariat sholat khauf itu dalam riwayat peperangan. Hanya saja para ulama yang melihat bahwa asal syariat sholat khauf ini karena adanya kekhawatiran. Dan ini dikiaskan kalau seorang berada di hutan misalnya. Ya. Khawatir ada binatang buas. Ya, kalau semuanya sholat menghadap kiblat, sholat biasa, dikhawatirkan ada harimau nanti menerkam dari belakang. Ya. Jelas ya? Karena itu boleh mereka melakukan sholat khauf. Demikian pula kalau dia menjaga barang misalnya, dan barangnya ya, tidak bisa diletakkan di arah kiblat, harus dia belakangi. Kalau mereka semua menghadap ke depan, akan hilang barang itu. Akan rusak atau akan terbakar misalnya. Maka di posisi yang seperti ini dibolehkan untuk sholat khauf. Baik. Yang kedua pembolehan sholat khauf menurut kaifiat sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Ibnu Qudamah wa tajuzu sholatul khaufi, dan boleh melakukan sholat khauf. Ya, dan ini kalangan jumhurul fuqaha. Karena sholat khauf ini dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka ini adalah syariat untuk beliau dan untuk umatnya. Saya katakan pendapat jumhur ya, karena ada sebagian ulama, Abu Yusuf dari kalangan Hanafiya,